Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan Ustazah Cici bagus sekali. Apa benar sih kejadian Ashabul Kahfi ini untuk apa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kembali? Pertama, untuk membuktikan bahwa ini adalah mukjizatnya Al-Qur'anul Karim. Ya kan? Yang kedua, kita ketahui Ashabul Kahfi ini menyelamatkan akidahnya. Dia pada kerajaan yang zalim, yang membunuh orang, yang tidak akan bisa menyelamatkan kecuali dia lari. Dan siapapun yang berlari bersama Allah pasti Allah selamatkan. Nah, jelas ya? Jadi Allah ingin tunjukkan, oh, kau kembali kepada aku selamatkan. Hei, bangsa dunia. Hei, lihat ini. Kutidurkan 300 tahun. Sebelum tidur dia doa dulu enggak? Nah, itu penting tuh doa. Dia doa juga, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu doa dikabulkan Allah. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Allah berikan kelembutan dia tidur. Ya Allah, 300 tahun lebih tidur. Aneh enggak? Aneh. Itu doanya panjang, Ustaz. Jadi makanya tidurnya panjang. Masya Allah, begitu. Iya, kalau doa pendek, tidurnya pendek ya. Nah, makanya yang panjang, baca surah Al-Kahfi dulu. Biar sampai besok pagi baru bangun, insya Allah. Subuh bangun ya. Nah, begini. Yang satu lagi. Bukan satu aja kejadian-kejadian aneh dalam Al-Quran itu. Fir'aun. Abad berabad. Kurang lebih 54 abad yang lalu baru di bumi dia. Sampai sekarang masih awet. Masih ada, ya. Karena apa? Al-Quran membicarakan tentang itu. Itu mukjizat Al-Quran. Ya. Nah, oleh karena itu, ini bukan ciptaan Rasul. Ini bukan buah pikir Nabi Muhammad. Ini adalah kalamullah, pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelihatannya serius, bengong aja Subhanallah ini. Nah, jadi kembali lagi, Mbak Cici, bahwa ini adalah mukjizat Al-Quran. Sehingga ketika mereka itu bersama Allah, pasti Allah akan selamatkan. Kan begitu? Yang menyelamatkan kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan teruskan nih. Kita mau ngaji lagi. Siapa yang baca? Ya, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbain ahsa lima labisu amada. Sadaqallahul azim. Kita lihat di sini banyak sekali hukum-hukum tajwid. Misalnya, am hasibta itu qala. Anna ashabal kahfi itu alif lam qamariyah. Warraqim alif lam samsiyah. Kanu min ayatina min ayatina. Tanwin ketemu alif izhar. Ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana. Ada rabbana atina min ladunka. Nun mati ketemu lam idgham bila gunnah. Min ladunka. Nun mati ketemu kau ifa. Rahmatan wa hayyi' lana min amrina. Jadi di situ rahmatan wa hayyi' lana, rahmatan wa hayyi' lana, tanwin ketemu waw idgham bi gunnah. Jadi banyak sekali kalau kita baca pelan-pelan huruf yang bertemu dengan hukum-hukum tajwid. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka mata hati kita untuk kita mempelajari Al-Quran dengan tartil, ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cerita ini agar kita apa? Oh, iya benar. Bahkan Ashabul Kahfi itu, mohon maaf, itu ditemukan. Ashabul Kahfi itu ditemukan. Tempatnya ditemukan. Kuburannya ketahuan. Di atasnya diceritakan di sini ada masjidnya. Ada kerangka anjingnya. Sadaqallahul azim. Ah, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Apakah Allah masih menunjukkan mukjizatnya sampai saat ini Pak Ustadz? Masya Allah, senantiasa Allah akan menunjukkan mukjizat-mukjizatnya bahwa Al-Quran ini bukan penciptaan atau pemikiran Rasulullah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah bicara Ashabul Kahfi, kemudian Fir'aun, kan begitu. Apalagi yang ada, banyak sekali. Al-Quran membicarakan tentang, maaf ya, onta. Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Itu mukjizat, karena onta satu-satunya, maaf ya, onta itu satu-satunya hewan yang kalau dia minum untuk 2 minggu dia enggak minum kuat. Onta di panas 55 derajat senyum. Di dingin senyum. Tuh onta subhanallah. Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan terus melanjutkan kajian surah Al-Kahfi ini setelah pesan-pesan berikut ini.